الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Perlu diingat di antara kenikmatan yang sangat besar adalah seorang mendapatkan hidayatul taufiq, diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti al-haq, untuk berjalan di atas apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sesungguhnya kenikmatan yang paling besar. Tatkala Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan atau menyebutkan tentang keadaan hambanya yang mereka adalah orang yang bal, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, ya ibadi kulukum bal, wahai hambaku sesungguhnya kalian itu adalah sesat, kalian itu dalam keadaan sesat kecuali orang yang aku beri hidayah, wastahduni ahdikum, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kepada kalian hidayah. Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan hadis disebutkan di dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Inilah doa yang senantiasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoa memohon kepada Allah supaya dikokohkan di atas agamanya Allah, supaya kokoh di atas al-haq. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, perkara yang perlu diketahui dijelaskan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Fawaid terkait tentang haqiqatus syukri, hakikat seorang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata beliau yang namanya haqiqatus syukri, hakikat seorang bersyukur adalah yataqarrabul insanu ilallahi ta'ala bi anwa'i mahabihi zahiran wa batinan. Inilah hakikat seorang bersyukur. seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, baik secara zahir maupun secara batin. Inilah yang namanya bersyukur. Sehingga bersyukur, ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya sekedar talafut bil lisan, diucapkan dengan lisan, tapi tidak dibarengi dengan amalan-amalan salihat. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan kita pada hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang memasuki hadis yang ke-36. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala al-hadisu sadisu wa thalathun, hadis yang ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah وغشيتهم رحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم بهذا اللفظ. Hadis yang ke-36 ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah adalah an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia yang bernama atau yang diberi kunyah ya dengan Abu Hurairah. Adapun namanya sering saya sebutkan, yang sahih adalah Abdurrahman ibn Sahrin radhiyallahu ta'ala anhu. Karena di sana ada beberapa sahabat yang lebih masyhur, lebih dikenal dengan kunyahnya. Contohnya seperti Abu Bakrin. Ya, contohnya lagi seperti Abu Hurairah, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan seterusnya. Ada beberapa sahabat yang masyhur dengan kunyah. Di antaranya adalah sahabat yang ada di hadapan kita yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sahrin. Beliau menyebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an mu'minin, man barang siapa, nafasa melepaskan ya, barang siapa yang melepaskan an mu'minin dari seorang mukmin, kurbatan min kurabid dunya, kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan melepaskan kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Ini sebagai balasan. Sebagai balasan orang tersebut tatkala berbuat ihsan di dunia, dia melepaskan kesusahan, kesulitan yang ada pada saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas di hari kiamat nanti. Akan dilepaskan kesulitan-kesulitan di hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya, wa man yasara ala mu'sirin yasarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah, barang siapa yang meringankan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan, kepada orang tersebut, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Ini balasan orang yang dia memberikan kemudahan terhadap ala mu'sirin, kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Dia beri kemudahan, yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan baik di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman, dan barang siapa satara musliman, menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutup aib orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba tatkala hamba tersebut menolong saudaranya. Ma'unah, pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Dan barang siapa yang salaka tariqan, menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ijtama'a berkumpul suatu kaum fi baitin min buyutillah, ya, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya dalam rangka yatluna kitab Allah, membaca Al-Qur'an, kitabullah Al-Qur'an, dan mempelajari Al-Qur'an di antara mereka. Berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an di antara mereka. Illa nazalat alaihi musakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghasyatuhum rahmah, wa hafathumul malaikah, kemudian akan dikelilingi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, akan dinaungi oleh malaikat-malaikatnya Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-menyebut mereka terhadap makhluknya yang ada di sisinya. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, dan barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak bisa mempercepat nasabnya. Ya. Orang yang lambat amalannya, nasabnya ini tidak bisa mempercepat. Hadis ini ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, merupakan hadis yang sangat panjang atau yang cukup panjang, akan tetapi di dalamnya terdapat faidah-faidah yang sangat besar yang telah dijelaskan oleh para ulama. Qala fadilatul syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita baca penjelasan dari beliau. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Berkata al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fil arba'in an-Nawawiyah, al-hadisu sadisu wa thalathun, hadis yang ke-33 yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebutkan rahimahullahu ta'ala, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ada pun yang dimaksud al-qurbu, yakni asyiddatu wadhiq, kesusahan, kesempitan, ini disebut al-qurbun. Ya. Barang siapa yang dia menghilangkan kesempitan, kesusahan yang ada pada saudaranya, ya, at-tanfis maknahu ini izalatul qurbati waraf'uha, ini arti at-tanfis, menghilangkan kesulitan, ya, menghilangkan kesulitan yang ada pada saudaranya, kesempitan yang ada pada saudaranya, min kurabid dunya, dari kesusahan atau kesempitan-kesempitan dunia. Seorang dia membantu saudaranya menghilangkan kesusahan, kesempitan yang menimpa saudaranya dari kesempitan-kesempitan dunia. Apa yang dimaksud dengan kesempitan-kesempitan dunia? Dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, adapun terkait dengan kesempitan-kesempitan dunia, kata beliau, ya ummu al-maliyatu wal-badaniyatu wal-ahliyatu wal-fardiyatu wal-jama'ah. Adapun terkait dengan kesempitan urusan dunia, ini umum. Jadi sabda Nabi SAW tatkala menyebutkan barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesempitan dari kesempitan-kesempitan dunia, ini umum kesempitan dunia ini, baik yang kaitannya dengan maliyah, harta, mendapati saudara kita sedang mengalami kesempitan dari sisi harta, sudah berusaha untuk membuka usaha ini belum lancar juga, bolak-balik jatuh, bangun lagi, jatuh lagi. Kemudian kita mengetahuinya, ternyata kita bisa memberikan kemudahan, memberikan solusi, bantu. Maka Allah akan barakallahu fikum menghilangkan kesulitan-kesulitan di hari kiamat nanti. Atau barakallahu fikum terkait dengan badaniyah, terkait dengan anggota badan, terkait dengan keluarga, terkait dengan individu-individu, atau secara al-jamaah. Kesusahan yang menimpa suatu jamaah, sekelompok manusia. Sekelompok manusia sedang mendapatkan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sedang mendapatkan musibah, kita bisa memberikan kemudahan, maka yang seperti ini barakallahu fikum lakukan. Maka syahid penjelasan dari beliau rahimahullahu ta'ala, bahwasanya yang dimaksud kurabud dunya, kesulitan-kesulitan dunia, di sini umum. Di sini umum. Masuk padanya terkait dengan harta, terkait dengan badaniyah, terkait dengan ahliyah keluarga, terkait dengan fardiyah individu, atau al-jamaah. Ini yang harus kita fahami. Maka ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, sebagai balasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafasallahu anhu, Allah akan menghilangkan dari orang tersebut qasfullahi anhu wa azala qurbatin min qurabi dunya min qurabi yaumil qiyamah. Itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan qurbatun min qurabi yaumil qiyamah. Ini sebagai balasannya. Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan yang ada pada orang tersebut pada hari kiamat nanti. Ini merupakan balasan yang azimah, merupakan balasan yang sangat besar kepada orang yang dia membantu saudaranya, memberikan kemudahan kepada saudaranya. Tentunya kata beliau rahimahullahu ta'ala, wala syakka ana qurba yaumil qiyamati a'zamu wa ashadu min qurabid dunya. Tidak diragukan lagi kata beliau, bahwasanya kesulitan di hari kiamat ini lebih besar, lebih dahsyat daripada kesulitan di dunia. Ini yang harus kita ingat. Kesulitan di yaumil qiyamah, kesulitan di hari kiamat nanti, itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih ngeri daripada kesulitan-kesulitan di dunia. Ini kalau dibandingkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kepada hambanya yang dia membantu saudaranya dengan melepaskan kesulitan yang sedang dia alami. Allah akan lepaskan dari orang tersebut kesulitan-kesulitan di yaumul qiyamah nanti, di hari kiamat. Kata beliau, faida nafasa anil mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Kemudian selanjutnya waman yasara ala muhsirin. Barang siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Asahala alaihi wa azala usratihi. Artinya orang tersebut memberikan kemudahan orang tersebut kepada orang tersebut atau azala usratuhu, ya. Atau orang tersebut menghilangkan kesulitan yang sedang dia alami. Apa balasannya? Balasannya yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut di dunia dan di akhirat. Inilah Islam, ya. Senantiasa mengajarkan supaya saling ta'awun, ya. Saling membantu satu sama yang lain, ya. Baik yang bentuknya fardiyah individu ataupun jamaah, ya. Yang bentuknya bareng-bareng diperintahkan untuk senantiasa ta'awun, saling memberikan kemudahan. Barakallahu fikum. Maka sebagai balasannya yasarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Wa huna sara al jaza'u fid dunya wal akhirah wa fil karbi qurbatun min qurabi yaumil qiyamah li anna qurba yaumil qiyamati 'azimatun jiddan. Maka di sini kata beliau, maka balasan bagi orang tersebut, bagi orang yang dia memberikan kemudahan kepada saudaranya, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut yang pertama fid dunya. Allah berikan kepada orang tersebut kemudahan-kemudahan terkait dengan urusan dunia. Kemudian yang kedua adalah di akhirat. Beliau menjelaskan lagi tentunya kesulitan di akhirat nanti di yaumul qiyamah adalah kesulitan yang azimah, kesulitan yang sangat-sangat sulit, ya. Barakallahu fikum. Kita hanya bisa memohon, meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di hari kiamat. Adapun di dunia mungkin kita masih bisa meminta tolong kepada manusia. Tapi tatkala kesulitan-kesulitan di yaumul qiyamah nanti, kita hanya mengharapkan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian selanjutnya waman satara musliman ay satara aibuhu sawa'an akana khalqiyan akhulukiyan adiniyan adunyawiyan idha satarahu wa ahtahu atau wa ghatahu hatta la yatabayyana linnas satarahullahu fid dunya wal akhirah. Kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, barang siapa yang menutup aib saudara muslim, barang siapa yang menutup aib saudara muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup aib orang tersebut. Adapun terkait dengan aib, kata beliau, sawa'an akana khalqiyan akhlukiyan, baik aib tersebut terkait dengan ciptaan Allah, mungkin ada kekurangan di tubuhnya, atau terkait dengan akhlak yang kurang baik, atau terkait dengan dunianya, urusan dunianya orang tersebut, atau terkait dengan agamanya, orang tersebut berusaha menutupnya sehingga tidak diketahui oleh manusia, ya. Dia tahu sebetulnya si fulan seperti ini tapi dia tutup, ya. Maka Allah akan menutup aib orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Hajaba uyubahu 'anil nasi fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup aib orang tersebut dari pandangan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ini balasan bagi orang yang dia satru aib, ya, menutup aib saudaranya. Barakallahu fikum. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, tapi nanti akan dijelaskan oleh beliau Asy-Syaikh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah taala tafsil perincian, ya, terkait kapan seorang itu menutup aib saudaranya, kapan boleh menceritakan, bahkan terkadang wajib kita menjelaskan tentang aib yang ada pada saudara kita. Barakallahu fikum. Atau kita baca dulu penjelasan dari beliau. Kata beliau rahimahullah ta'ala, at-targhibu fi satril muslimi liqalihi man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Maka di dalam hadis ini terdapat targhib. At-targhib itu artinya dorongan. Fi satril muslimi, untuk menutup aib saudara muslim. Terdapat dorongan untuk menutup aib saudara muslim. Yaitu man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutupnya baik di dunia maupun di akhirat. Kata beliau, wal muradu bis satri, ada punya dimaksud menutup aib seorang muslim, huwa ikhwaul aibi, menyembunyikan aib saudaranya. Walakinis satru, perhatikan di sini ya. Walakinis satru la yakunu mahmudan illa idza kana fihi maslahatun wala yatazamman mafsadatun. Masyaallah. Kata beliau, menutup aib ini ya, la yakunu mahmudan, tidaklah terpuji kecuali apabila mendatangkan kebaikan dan tidak mendatangkan kerusakan. Jadi menutup aib seorang muslim itu mahmud, terpuji, ini apabila mendatangkan maslahah, kebaikan. Barakallahu fikum. Dan tidak mengandung di dalamnya kerusakan. Berarti maknanya barakallahu fikum, kalau tatkala aib tersebut ditutup justru mendatangkan kerusakan, maka tidak boleh kita menutupnya. Kita jelaskan. Famasalan, sebagai contoh kata beliau, al-mujrimu idza ajrama la nastiru alaihi idza kana ma'rufan bisyarri wal fasad. Kata beliau, sebagai contoh adalah orang yang berbuat jahat ya. Ada orang berbuat jahat, biasa mencuri, kerjanya dia menipu ya, dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, kita tidak bisa menutup aib orang tersebut, kejelekan orang tersebut, kebiasaan dia menipu manusia, kebiasaan dia mencuri, kita enggak bisa menutupnya. Idza kana ma'rufan bil syarri wal fasad, apabila orang tersebut sudah dikenal kalau itu orangnya jelek dan orangnya suka bikin kerusakan ya. Barakallahu fikum. Jadi kita lihat di sini, tatkala kita mau menutup aib seorang mukmin, seorang muslim, kita lihat apakah mendatangkan maslahat atau justru mendatangkan mafsadah, kerusakan. Ya. Tatkala kita melihat seorang yang dia orang yang jahat, memiliki kebiasaan suka menipu, ya. Ada orang datang ke dia, kalau dibiarkan orang ini bisa tertipu, ya. Karena kebiasaan dia ma'ruf bil fasad, sudah dikenal dia suka membuat kerusakan. Ya. Kalau dibiarkan barakallahu fikum manusia, dia bisa tertipu. Ya. Maka dalam kondisi seperti ini kita tidak diperbolehkan menutup aib. Karena tatkala kita diam tidak menjelaskan kondisi orang tersebut, justru yang terjadi barakallahu fikum kerusakan. Ya. Dia akan merajalela menipu si fulan, menipu si alan. Ya. Ini beliau memberikan contoh dari urusan-urusan dunia. Maka tentunya barakallahu fikum, kalau perkaranya lebih besar, kalau seorang dia ahlus syirki, orang yang suka berbuat syirik, yang memiliki subhat-subhat terkait dengan syirik, kalau kita diam ini akan merusak umat. Ya. Umat akan digiring kepada amalan-amalan syirkiyah, amalan-amalan kesyirikan. Ya, maka kita jelaskan bahaya orang tersebut. Hati-hati dari si fulan itu memiliki pemikiran-pemikiran subhat-subhat tentang syirik. Ya. Dia akan menyeru manusia untuk berdoa kepada kuburan, Orang ini dia akan menyeru kepada manusia untuk berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Kita jelaskan. Ya. Atau ternyata barakallahu fikum orang tersebut memiliki syubhat-syubhat terkait dengan bid'ah. Ya. Kita enggak bisa diam. Enggak bisa kita alasan, ya kita tutuplah aib saudara kita. Kita jangan jelaskan bid'ahnya. Kaidahnya bukan seperti itu. Ya. Ini kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Utsaimin. Kita menutup aib saudaranya itu apabila menutupnya itu mendatangkan maslahat, tidak membawa kerusakan. Ya. Tatkala kita membiarkan pelaku-pelaku bid'ah, tidak menjelaskan pelaku-pelaku bid'ah, manusia akan tertipu. Dikiranya itu orang baik. Sodakohnya kuat, puasanya kuat. Orang mengira, oh ini orang baik ini. Sodakohnya aja kuat sekali, puasanya kuat. Ya. Sehingga barakallahu fikum dia menganggap ini orang baik. Padahal orang tersebut adalah perusak agama. Ya. Maka kita jelaskan. Hati-hati dari si fulan. Dia memiliki barakallahu fikum pemikiran-pemikiran menyimpang. Begitu juga orang yang terjangkiti penyakit hizbiyah. Ya. Penyakit hizbiyah, penyakit-penyakit yang munharifah, penyakit-penyakit yang menyimpang. Barakallahu fikum. Maka ini wajib untuk dijelaskan. Karena tatkala kita diam, justru akan mendatangkan mafsadah, maka kita dosa. Ya. Nah, maka di sini kata Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang dimaksud menutup aib seorang muslim, barakallahu fikum, ini apabila mendatangkan maslahat. Tapi kalau mendatangkan mafsadah, kita diam dari aib saudaranya, dari kesalahan saudaranya, justru mendatangkan mafsadah, kerusakan. Ya. Orang manusia akan tertipu kalau dia itu memiliki pemikiran-pemikiran hizbiyah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Maka kita jelaskan. Kalau kita diam, dosa. Ya. Kemudian bagaimana? Yang kita wajib untuk menutup aib saudaranya, beliau akan memberikan contoh. Walakinir rajulu alladhi yakunu mustaqiman fi zahirihi thumma fa'ala ma la yahilu fahuna qad yakunu satrum matluban wa satru yang duru fihi ilal maslahah. Ini Syekh senantiasa menekankan kepada kita barakallahu fikum, yang namanya menutup aib seorang muslim tetap dilihat kepada maslahatnya. Maka yang diperintahkan untuk kita tutup aib saudaranya adalah sebagai contoh ar-rajulu, seorang yang dia dikenal mustaqiman, yang dia dikenal sebagai orang yang mustaqim secara zahir. Zahirnya dia berpegang teguh kepada sunnah. Zahirnya dia mengikuti jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Berjalan di atas tauhid, jauh dari syirik. Berjalan di atas sunnah, jauh dari bid'ah. Berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari pelaku-pelaku bid'ah. Ya. Dia tidak pernah gabung-gabung dengan orang-orang ahlul bid'ah. Dia tidak pernah gabung-gabung dengan orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Secara zahir itu bagus orang tersebut. Akidahnya bagus, manhajnya bagus, tauhidnya bagus, berpegang teguhnya kepada sunnah bagus. Kemudian kita mendapati suatu hari dia melakukan sesuatu yang tidak pantas. Tapi secara tersembunyi, gak terang-terangan. Ya. Mungkin tiba-tiba mendapati orang tersebut merokok. Wih, ya. Kita kaget. Kelihatnya bagus, koi ini. Ya. Tapi ketahuan tiba-tiba dia sedang merokok. Maka dalam keadaan seperti ini, barakallahu fikum, yakunu satru matluban. Orang tersebut ditutup aibnya. Kita datangi nasihati. Jangan seperti itu. Rokok ini adalah haram. Kita jelaskan dalilnya. Kita jelaskan penjelasan para ulama. Ya. Inilah keadaan yang seorang mukmin diperintahkan untuk menutup aibnya. Ya. Jangan terus disebarkan, oh ternyata itu orang yang kelihatannya masya Allah berpegang teguh kepada sunnah, jauh dari bid'ah. Saya melihat, ya. sedang rokok, keadaan seperti ini barakallahu fikum disembunyikan, aibnya dijelaskan, diterangkan, diberi nasihat. Sehingga kata beliau, wasatru yang durufi ilal maslaha, yang jelas yang namanya menutup aib seorang mukmin, menutup aib saudaranya, tetap dilihat kepada maslahatnya, kebaikannya. Barakallahu fikum. Wal insanu, kata beliau, apabila manusia, al ma'rufu bisyari wal fasad, la yanbaghi satruhu. Setelah tadi beliau menjelaskan contoh, sekarang beliau mengulang lagi. Kalau ada seorang yang dia sudah dikenal, orangnya jelek, suka menipu, suka berjudi, suka minum minuman khamar, suka berbuat bid'ah, suka berbuat syirik, sudah dikenal dengan jelek, la yanbaghi satruhu, maka tidak pantas untuk ditutup aibnya. Orang ini jelek, jelaskan. Orang ini ahlul bid'ah, orang ini suka bergabung, bekerja sama, duduk bareng dengan orang-orang yang pemikirannya rusak. Kita jelaskan kepada umat. Layan bagi satruhu, tidak pantas untuk disembunyikan kalau sudah seperti ini. Karena tatkala kita diam, justru akan mendatangkan maslahat. Barakallahu fikum. Sehingga kita tidak bisa berdalil, kita enggak usah membicarakan kejelekan ahlul bid'ah, kita tutup aibnya. Ini bukan tempatnya untuk menutup aib, tapi justru kita jelaskan biar umat tidak tertipu. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau, wal insanu al mustaqimu fi zahirihi walakin jara minhu ma jara, hadza huwa alladhi yasunnu satruhu. Adapun orang yang secara zahirnya itu mustaqim, lurus, zahirnya lurus, akan tetapi ternyata dia terjatuh ke dalam kesalahan, maka yang seperti inilah yang diperintahkan untuk ditutup aibnya, ditutup kesalahannya, jangan disebar-sebarkan, sehingga di sini barakallahu fikum penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Utsaimin rahimahullah taala terkait dengan satrul aib, yang menutup aib seorang mukmin, ini dilihat dari sisi maslahat. Kalau ditutup justru mendatangkan kejelekan, maka tidak boleh. Harus kita jelaskan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, kata beliau rahimahullahu taala, summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatan jami'atan mani'atan qala wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi, ay anallahu ta'ala yu'inul insana 'ala qadri ma'unatihi akhihi qaman wa kaifan wa zamanan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat yang jami'ah, kalimat yang ringkas tapi mengandung makna yang begitu banyak, Allah Subhanahu wa taala fi 'aunil 'abdi akan membantu saudaranya selagi saudara tersebut atau hamba tersebut membantu saudaranya. Artinya kata beliau, anallaha ta'ala yu'inul insana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantu manusia, ala qadri ma'unatihi akhihi, sesuai kadar orang tersebut memberikan menolong saudaranya, baik dari sisi jumlah, dari sisi mutu, ataupun dari sisi zaman. Barakallahu fikum. Artinya tatkala kita semakin ingin mendapatkan pertolongan dari Allah, maka banyak-banyak kita memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita. Jangan kita gak mau membantu saudara kita, kemudian kita mengharapkan kita supaya ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak demikian. Barakallahu fikum. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, famadamal insanu fi awni akhihi wallahu fi awnihi, maka selagi orang tersebut dia mau membantu saudaranya, membantu menolong saudaranya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, maka barang siapa yang dia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhan orang tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian lafaz berikutnya yang disebutkan di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, ya. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kepada orang tersebut jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan keutamaan yang azimah, ya, keutamaan yang sangat besar yang akan didapati oleh mereka orang-orang yang mencari ilmu, ya. Maka dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu al-kitab was-sunnah, ya. Yang dimaksud di sini adalah al-ilmu al-kitab was-sunnah, ilmu yang datang dari Allah, ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini diantara keutamaan yang akan didapati oleh haulai, oleh mereka orang-orang yang dia mau melangkahkan kakinya dalam rangka untuk talabul ilmi, ya. Dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan orang tersebut menuju surganya Allah, yang mana surga adalah merupakan darun na'im, ya, merupakan tempat yang penuh dengan kenikmatan, ya. Sehingga Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala beliau sampai menyebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Yang namanya ilmu, barakallahu fikum, nilainya tidak bisa dibandingi oleh apapun, oleh amalan apapun, apabila orang tersebut niatnya itu baik, niatnya itu benar, ya. Sehingga murid-muridnya beliau atau sahabatnya beliau mengatakan, kaifa dzalik, bagaimana seorang itu dikatakan niatnya benar di dalam talabul ilmi, ya. Maka beliau menyebutkan, apabila orang tersebut meniatkan di dalam talabul ilmi, raf'ul jahli an nafsihi wa an khairihi. Apabila orang tersebut meniatkan di dalam mencari ilmu adalah raf'ul jahli, menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya dan yang ada pada orang lain. Ya. Karena asalnya manusia itu adalah jahil, la ya'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Inilah asalnya manusia. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ini keadaan manusia. Sehingga yang namanya manusia, barakallahu fikum, mereka sangat membutuhkan kepada ilmu. Kepada ilmu. Terlebih di dalam beragama, barakallahu fikum, yang kita telah mengetahui bahwasanya yang namanya amalan la yuqbal, tidak akan diterima oleh Allah kecuali tatkala terpenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah al-iman wa tauhid, didasari dengan keimanan dan tauhid. Yang kedua adalah didasari dengan ikhlas. Yang ketiga adalah didasari dengan mutaba'ah, mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga syarat ini, barakallahu fikum, semuanya membutuhkan kepada ilmu. Ya. Al-iman wa tauhid, ini butuh kepada ilmu bagaimana beriman yang benar, bagaimana bertauhid kepada Allah. Ya. Betapa banyak orang yang dia bicara tauhid, tauhid, tapi ternyata tidak tahu hakikatu tauhid. Ternyata di sisi lain berdoa meminta kepada orang-orang yang telah mati, dikatakan, oh ini bukan perbuatan syirik, ya. Ini dalam rangka untuk menghormati orang-orang yang telah mati, ya. Dia berdoa meminta kepada orang-orang yang telah mati. Begitu juga ikhlas, ini butuh kepada ilmu, ya. Butuh kepada penjelasan ilmu, apa itu ikhlas, bagaimana itu ikhlas, bagaimana usaha-usaha salaf kita dalam ikhlas. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sampai menulis satu bab di dalam kitab beliau yang berjudul Madarijus Salikin, berjudul Manzilatul Ikhlas, kedudukan ikhlas. Ini menunjukkan ikhlas pun butuh ilmu. Begitu juga al-mutaba'ah, ya. Al-mutaba'ah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, ini pun butuh ilmu, ya. Bukan yang penting melakukan ibadah, kaifiahnya, tata caranya enggak tahu. Bagaimana Nabi mengajarkan enggak tahu. Maka amalan-amalan yang tidak dibangun di atas ilmu Al-Kitab As-Sunnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mardud, amalan tersebut tertolak. Sehingga ilmu barakallahu fikum merupakan perkara yang sangat penting, yang harus diperhatikan oleh seorang ahlu sunnah, oleh seorang salafi, ya. Kalau orang yang mengaku salafi, mengaku ahlu sunnah, enggak perhatian dengan ilmu, terus siapa lagi yang akan perhatian dengan ilmu? Tukang becak enggak mungkin perhatian dengan ilmu, supir-supir angkot, ya, enggak akan perhatian dengan ilmu mereka, ya. Maka kita yang menisbahkan atau yang mengaku dirinya sebagai sunni salafi, maka harus memiliki ihtimam, perhatian dengan ilmu, ya, terhadap ilmu Alkitab, Al-Quran, perhatian dari sisi qiraahnya, dari sisi membacanya, setelah itu tadabur, setelah itu mengetahui tafsirnya, terus. Barakallahu fikum. Sehingga jangan merasa, oh saya sudah pintar tajwidnya, saya di dalam melafadzkan hurufnya sudah sesuai, makharijul hurufnya sudah pas, ya. Setelah itu dia tidak mau mempelajari artinya, tidak mau mempelajari tafsirnya. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang mukmin, ya. Ayuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai seorang ahlu sunnah, seorang salafi itu menjadi orang yang jahil, ya. Orang yang tidak tahu ilmu, orang yang tidak ngerti. Nanti enggak ada bedanya dengan orang awam, ya. Orang awam ditanya tentang ini enggak tahu, kita ditanya juga enggak tahu, ya. Ditanya apa itu syarat la ilaha illallah, tanya ke orang awam enggak tahu. Kita tanya kepada orang yang sudah ngaji, katanya sudah ngaji lama, dari tahun 90, ya. Ditanya apa itu syarat la ilaha illallah, wa ma hiya syurutu la ilaha illallah, enggak tahu, ya. Aduh, wallahu a'lam ini, ya, lupa, atau bahkan mungkin belum pernah belajar. Ya kalau seperti ini akhirnya sama dengan orang awam. Orang awam juga enggak tahu ditanya kalimat la ilaha illallah maknanya, rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya, kita juga tidak tahu. Maka disinilah seorang ahlu sunnah, seorang salafi itu harus membedakan dirinya dengan orang apa? Dengan orang awam, ya. Jangan sampai kedudukan kita itu seperti orang awam. Cuman bedanya kalau orang awam pakainya celana pantalun, enggak mau pakai jubah, kita pakai jubah, kita pakai celana sirwal, kita pakai peci hitam, ya. Tapi ternyata dari sisi keilmuan sama, ya. Sama-sama tidak tahu makna la ilaha illallah. sama-sama tidak tahu rukun la ilaha illallah, sama-sama tidak tahu pembatal la ilaha illallah. Ya, jangan seperti itu. Kita itu harus beda dengan mereka orang awam. Dari sisi amalan, dari sisi ibadah, dari sisi ilmu, ya, juga dari sisi penampilan. Ya. Orang awam tidak menampilkan sunnah, kita tampilkan sunnah. Ya. Tampilkan syariat Islam. Barakallahu fikum. Ini yang harus diperhatikan oleh seorang sunni salafi. Ya. Begitu juga ikhwannya, begitu juga ummahatnya, ya, memiliki ihtimam, memiliki perhatian kepada ilmu. Ya. Jadi jangan merasa cukup, saya cukup ngaji seminggu sekali di Masjid Agung, saya cukup ya, ngaji sebulan sekali kalau ada daurah Ustadz Muhammad, kalau ada daurah Ustadz Afif. Jangan merasa cukup ya. Barakallahu fikum. Tapi kita itu harus benar-benar semangat, ihtimam, kita koreksi. Ya. Apanya yang dikoreksi? Ilmu kita. Ya. Ilmu kita semenjak kita kenal dakwah salafi, kita koreksi. Waktu kita kenal dakwah salafi, saya membaca Al-Qur'annya belum bagus. Ya. Mengucapkan huruf tak saja belum bisa. Mengucapkan huruf sod belum bisa. Kita koreksi. Saya sudah 2 tahun ngaji salafi. Bagaimana ini bacaan saya? Kita koreksi. Oh, ternyata belum ada perubahan. Nah, kita harus sesali. Loh, sudah ngaku ngaji 2 tahun, ternyata belum ada perubahan. Ini dicek dari sisi membaca Al-Qur'annya. Kita koreksi, ya. Tapi mengoreksinya sendiri-sendiri aja. Ya. Para ikhwan, para ummahat, koreksi diri kita. Saya sudah berapa tahun ini ngaji salafi? Oh, saya kenal dari tahun 2000. Berarti sudah 15 tahun. Waktu yang sangat lama. Kita koreksi bacaan Al-Qur'annya. Waktu saya pertama ngaji belum tahu arti tatkala membaca Al-Qur'an. Tatkala saya membaca ihdinash shiratal mustaqim, saya belum tahu artinya, belum tahu maknanya. Sekarang saya sudah tahu belum? Ternyata belum. Duh, kemana selama 15 tahun? Ya. Begitu juga tatkala saya awal ngaji salafi, belum tahu bahasa Arab. Belum mengerti bahasa Arab. Kita koreksi diri kita. 15 tahun kita belajar, kita ngaku salafi. Apakah kita sudah tahu bahasa Arab? Ternyata, belum. Berarti ini gak ada perubahan kalau seperti ini. Sama, masih seperti orang awam nanti. Cuman bedanya kita pakai jubah berjenggot. Ya. Barakallahu fikum. Padahal orang awam itu menganggapnya, Masya Allah, itu orang pintar banget ya. Ya. Ngajinya rutin, setiap minggu, pakainya jubah, jenggotnya panjang. Ternyata terkala suruh maju, ya, jadi imam bingung ya. Mau baca surat apa ini ya? Aduh ya. Mau baca juz amma, enggak ada yang mungkin, semuanya separo-separo ya. Barakallahu fikum. Ini kita koreksi terus yang seperti ini ya. Sebagai bentuk tamayus kita dengan orang awam, sebagai bentuk ya bedanya kita dengan orang awam. Bedakan dari sisi ilmu. Kalau orang awam di dalam beragama mereka jahil, mereka bodoh, tidak tahu dalil. Kita ahlus sunnah harus pintar, ngerti dalil. Ya. Kita bedakan dengan hisbiyin. Kalau mereka sibuk dengan kelompoknya, sibuk dengan partainya, kita sibuk dengan ilmu. Barakallahu fikum. Inilah ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Nah, di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Man, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuk menuju surga. Yakni man dakhala tariqan wa sara fihi yaltamisu al-ilma wal muradu bihi al-ilmu syar'i. Sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya kata beliau, kalimat tersebut, barang siapa yang dia masuk ke dalam sebuah perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu Alkitab was sunnah. Ya. Maka Allah akan memudahkan bagi orang tersebut jalan menuju surga. Ya. Jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-insana idza 'alima syari'atallahi tayassara 'alaihi sulukaha. Karena manusia apabila dia alima, mengerti syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut mudah untuk menempuh jalan tersebut, mudah untuk mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau rahimahullahu taala, wa ma'lumun anna tariqa al-musila ila Allah huwa syari'atuhu. Perkara yang maklum, yang diketahui bersama, bahwasanya jalan menuju Allah, menuju surganya Allah, itu adalah syariatnya Allah. Ya. Kalau kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, ya syariatnya Allah kita perhatikan. Syariatnya Allah kita pelajari. Barakallahu fikum. Fa idza ta'allamal insanu syari'atallahi sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka apabila manusia dia mau mempelajari syariatnya Allah, ya, dia mau mempelajari syariatnya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah orang tersebut masuk ke dalam jannah, ya, masuk ke dalam surga. Tentunya ini adalah harapan semua seorang mukmin, ya, karena kebahagiaan yang hakiki itu adalah tatkala seorang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Ya. Adapun orang yang dia diselamatkan, dikeluarkan dari api neraka, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam jannah, ya sungguh kata Allah orang tersebut telah beruntung. Inilah orang yang beruntung yang hakiki, ya. Tatkala seorang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Adapun kebahagiaan-kebahagiaan dunia, Allah sebutkan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kebahagiaan dunia, barakallahu fikum, ini kebahagiaan yang menipu, bukan kebahagiaan yang hakiki, yang serba terbatas, ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.